Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih mengkaji surat Al-A'raf, tepatnya ayat 52, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmah hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan kita begitu asyik dan indahnya mengkaji Al-Quran. Maka saya rasa Al-Quran itu bukanlah kitab tahunan saja dibaca. Iya. Ramadan membaca Al-Quran dan ketemu insya Allah membaca Al-Quran di Ramadan tahun depan. Saya rasa tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 52 ini, Allah telah mendatangkan sebuah kitab. Al-Quran itu diturunkan kepada Allah dan itu merupakan rezeki yang begitu besar bagi manusia. Karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan ilmin, ilmu pengetahuan bagi akal pikiran, makanan bagi akal pikiran, hudan, menjadi makanan bagi jiwa karena dia berupa petunjuk, warahmah, dia juga adalah makanan bagi keselamatan jiwa kita. Apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran sebagai uswah dan suri tauladan, dan beriman kepada Al-Quran sebagai hudang warahmah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menariknya Al-Quran ini sehingga dia merupakan kitab suci, dalam satu waktu dia juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berbeda jauh dengan kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan Zabur, dia kitab suci tetapi dia bukanlah mukjizat. Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat, mukjizatnya tongkat. Nabi Isa mendapatkan kitab sucinya Injil, mukjizatnya menyembuhkan orang beberapa penyakit. Nabi Daud mendapatkan kitab sucinya Zabur, tetapi mukjizatnya bukanlah Zabur. Inilah indahnya Al-Quran, inilah indahnya bersama Islam. Mungkin Ustaz Anafi atau Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Menarik sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwasanya Al-Quran itu jangan dijadikan sebagai kitab tahunan saja. Satu hal yang harus dipahami, bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah, dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi daripada kalam manusia. Oleh karena itu, silakan untuk membaca novel, tapi itu adalah buatan manusia, tapi yang lebih utama lagi adalah membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang sangat disayangkan adalah kalau misalnya di dalam kehidupan ini ada orang tua kita buat surat wasiat, ya. Kalau kita dapatkan surat wasiat ini, kita akan baca berkali-kali dan kita akan simpan dengan tempat sebaik-baiknya. Begitu hebat penghargaan kita terhadap wasiat orang tua. Begitu juga kalau misalnya ada kitab primbon, ya, ini biasanya banyak jadi pegangan orang Jawa. Kitab primbon ini malah dibaca sampai berpuluh-puluh kali untuk dikuasai dan disimpan dengan baik. Tapi sayangnya semua bentuk tulisan yang dibuat oleh manusia ini, kitab-kitab yang dibuat oleh manusia atau tulisan wasiat yang dibuat oleh orang tuanya tadi, itu dapat dijaga dengan baik, dipahami dengan baik. Sedangkan Al-Quran yang merupakan kalam Allah, petunjuk hidup bagi kepentingan umat manusia, itu tidak dipahami dengan baik oleh sebagian besar umat Islam. Saya kira permasalahan utamanya di sini adalah mungkin kurangnya keyakinan terhadap Al-Quran itu, atau tidak mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah satu kitab yang sangat tinggi nilainya dan juga sangat berharga bagi kehidupan umat manusia. Iya, benar sekali bahwa memang rumah tangga yang Al-Quran dibaca di dalamnya. Terkadang orang membaca Al-Quran supaya menepis hantu saja. Iya. Supaya tidak ada hantu, dibaca Al-Quran. Iya. Memasuk rumah baru, baca. Dipanggil orang untuk baca yasinan. Habis itu... Supaya jangan masuk setan. Supaya jangan masuk setan. Habis itu dia rasa setannya nggak ada, sudah nggak usah lagi dibaca. Sebenarnya, membaca Al-Quran bukan untuk menepis setan, saya rasa. Bukan iya. Untuk menepis jin dan hantu. Tetapi sebenarnya membaca Al-Quran bagaimana keharmonisan rumah tangga itu dapat terwujud. Bagaimana mungkin seseorang suami keluarga itu menjadi tidak akur, istri ingin cerai dengan suami tapi tidak bisa, suami berkali-kali mengucapkan kata-kata talak cerai, anak berantem abang dengan adik, karena apa? Karena memang rumah tangganya gersang dari Al-Qur'an. Betul. Gersang dari sholat berjemaah di rumah. Iya, walaupun memang kita anjurkan sholat berjemaah di masjid, tetapi betul. Ada kadangkala kita juga sholat berjemaah di rumah juga tidak salah. Atau sholat sunat di rumah itu juga baik, misalnya sholat tahajud malam bersama. Ini merupakan suatu hal yang positif untuk membangun rumah tangga dalam nuansa keharmonisan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hudam warohmah. Ya, jadi saya melihat di sini bagaimana kemudian janji-janji Allah itu telah termaktub dengan sebenar-benarnya di dalam ayat-ayat Allah ini. Al-Quran ini ternyata telah memberikan sebuah penjelasan yang sangat rinci, bukan berdasarkan terkaan saja, tetapi berdasarkan landasan sistematika ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan di sini ala ilmin, atas dasar pengetahuan. Jadi pengetahuan siapa? Pengetahuan Allah. Ya, atas pengetahuan Allah inilah manusia meletakkan dasar-dasar bagi keilmuannya. Kalau ilmunya betul-betul bagus, maka insya Allah dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari melaksanakan amal ibadah dan juga memahami konsep-konsep Al-Quran dalam kehidupannya. Ya. Jadi benar sekali, kita berkeinginan setiap rumah tangga itu bernuansa sakinah, mawaddah, warohmah. Tetapi semua orang mendoakan itu. Iya. Tetapi semua orang tidak mau menuju ke jalan itu. Ini kan suatu hal yang menarik. Sakinah, mawaddah, warohmah. Iya. Warohmah. Padahal rohmah itu ada ketika kita membaca Al-Quran. Allah. Bagaimana rumah tangga menjadi rohmah sementara Al-Quran jauh darinya? Betul. Bagaimana rumah tangga menjadi sakinah sementara sholat tidak pernah dilakukan oleh individu masyarakat? Allah. Bagaimana mawaddah akan terwujud diantara mereka sementara ucapan-ucapan kasih, ucapan-ucapan lembut yang diajarkan oleh agama tidak pernah terucap di antara individu keluarga. Jadi sebenarnya jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan Islam. Kok orang Islam banyak kali yang cerai? Iya. Nah, apakah kita tanya, apakah keluarga Islam ini telah menjalankan fungsi rumah tangga sebagai sesuai dengan syariat atau yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad? Selama, itu menjadi pertanyaan yang besar. Iyalah. Kalaupun harus cerai sedangkan dia menjalankan syariat yang besar, maka Allah menjamin bahwa cerainya akan menjadi cerai yang baik dan pengganti solusi, ya, dan pengganti yang mereka dapatkan menjadi pengganti yang lebih baik dari yang sudah ada. Betul. Tetapi kalau misalnya tidak menjalankan sesuai dengan bingkai agama, tidak mendekatkan diri pada Al-Quran, maka kita akan menemukan yang kedua, yang ketiga berumah tangga pun tidak akan pernah selesai. Habis waktunya. Iya, saya teringat seperti ini, bahwa sebenarnya kunci daripada agama ini adalah meyakininya. Kalau kita sudah yakin, insya Allah akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana satu ilmu yang sedikit itu akan tetapi ternyata sangat bermanfaat. Ketika ada seorang gubernur yang zalim, ingin melaksanakan haji, di tengah jalan dia beristirahat, pasang tenda, kemudian dia minta kepada ajudannya untuk mencari orang menemaninya makan siang. Tak jauh dari situ ajudan menemukan seorang anak laki-laki yang sedang tertidur dan dibangunkan dengan kasar. Ikut aku karena gubernur mau engkau menemani yang makan siang. si anak mengikuti sampai di dalam tenda diajak makan oleh sang gubernur. Apa kata sang anak? Saya lebih suka menyambut undangan Allah daripada ajakan Anda. Apa itu undangan Allah? Allah mengundang dan mengajak saya untuk puasa, sedangkan Anda mengajak saya untuk berbuka. Berarti memenuhi undangan Allah itu lebih utama. Si gubernur ini memperhatikan si anak lusuh, tidak membawa perbekalan. Mau kemana? Saya mau melaksanakan haji. Tapi engkau tidak membawa apapun, katanya. Apa kata sang anak? Wahai gubernur, kalau misalnya ada orang yang mengundang Anda untuk makan di rumahnya, apakah layak kalau Anda membawa makanan? Itu kan namanya kurang ajar, kata gubernur tadi. Begitulah, Allah telah mengundang saya untuk datang ke rumahnya, ke Baitullah. Oleh karena itu, pasti Allah tidak menyanyiakan saya di dalam perjalanan ini. Yang penting di sini adalah bahwa ternyata sedikit saja suatu pemahaman di dalam agama itu akan mampu membuka cakrawala pemikiran seseorang dan akan mampu menjadikan dirinya sebagai seorang manusia yang tangguh, begitu. Nah, Al-Quran dengan yang berisi sebagai hudan rahmah ini harus benar-benar diyakini, jangan hanya sekedar sebagai sebuah bacaan. Karena kalau saya kira masyarakat Indonesia adalah orang yang suka membaca, termasuk suka membaca buku-buku tentang aturan di dalam rumah tangga itu sudah berapa banyak yang diterbitkan, dicetak, dan sudah berapa banyak dibaca oleh orang. Tapi permasalahannya, kenapa masih banyak juga terjadi perceraian, kasus-kasus perselingkuhan dan keretakan di dalam rumah tangga? Intinya satu tadi, ternyata membaca tidak meyakini dan memahami dengan baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya membaca Al-Quran aja adalah sesuatu, adalah merupakan sesuatu hal. Karena apa? Karena ini adalah membaca kalamullah. Ketika membaca saja akan ada kenyamanan walaupun tidak paham. Tetapi membaca dengan paham itu lebih baik, nyaman lagi. Tentu saja kita harapkan seperti kata Ustaz Perdana tadi, tidak saja membaca, tidak saja harus paham, tetapi lebih penting dari itu meyakini. Bahwa yang dibaca itu adalah kalamullah. Dia memberi aura positif. Kita akan menemukan banyak sekali kenikmatan yang akan kita raih ketika kita menikmati membaca kalamullah. Karena apa? Karena kita bukan berada di hadapan buku bacaan biasa, karena kita sekarang lagi membaca pesan-pesan Allah yang maha mengasihi dan lagi maha menyayangi hamba-hambanya. Itulah petunjuk dan rahmat yang diberikan Allah kepada orang yang beriman, orang yang yakin kepada kalam Allah tadi. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi surat undangannya mana ya?